Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد جماعة yang kami hormati rahimakumullah, tentu senantiasa kita saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia darinya, nikmat yang zahirah maupun yang batinah. Juga tentunya di sini nikmat terbesar bagi kita di mana kita ditunjukkan kepada Islam dan diberi taufik sampai detik ini istiqamah di atas Islam, di atas iman. Ini nikmat terbesar karena inilah yang akan menyelamatkan seorang hamba di dunia wal akhirah. Karena amal saleh, sebaik apapun amal tadi, menurut tinjauan manusia dikatakan baik, dikatakan amal yang saleh, tetapi jika tidak dibangun di atas landasan iman, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ya, jadi amal apapun itu, ketika tidak dibangun, tidak dilandasi di atas Islam, di atas iman, tidak akan diterima di sisi Allah. Walaupun dia sudah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu untuk berbuat baik, tetapi jika tidak dilandasi di atas Islam dan iman, maka falam yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi kita tentu menyaksikan di dunia ini, ya, di masa kita ini banyak orang-orang dikatakan baik. Ya, si ini tokoh ini baik, tokoh itu baik, peduli dengan manusia, jiwa sosialnya besar, ya, rasa kemanusiaannya bagus, suka menolong, memberi bantuan. Tapi ketika orang tersebut tidak diberi taufik kepada Islam, maka hakikatnya amal tersebut nantinya di akhirat menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat, ya, akan menampakkan apa yang dahulu mereka amalkan dari amalan-amalan. Faj'alnahu haba'an mansura, kami akan jadikan debu yang berterbangan. Ya, ini tidak bermanfaat sama sekali. Ya, ketika amal tadi tidak dilandasi Islam, tidak dilandasi keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bermanfaat. Dan Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini dari kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah segerakan balasannya di dunia dengan mereka mendapat ketenangan, ketenteraman, sehat, dapat rezeki. Itu bagian dari balasan Allah kepada mereka orang-orang yang kufur kepadanya, tapi baik di dunia ini. Allah segerakan balasannya kebaikan tadi. Adapun di akhirat tidak. Dia akan mendapatkan balasan sedikit pun dari amal solehnya yang dahulu dianggap sebagai kebaikan. Orang pun menilai itu perbuatan baik. Sehingga ini keyakinan yang harus kita kuatkan, bahwa yang masuk surga Allah hanya orang yang beriman. hanya orang Muslim. Adapun orang-orang yang memilih jalan kekufuran ketika di dunia, baik itu sama sekali tidak beragama, ateis, ataupun beragama tapi selain Islam, ya akidah yang harus kita yakini dengan kuat bahwa mereka di dalam di akhirat kelak akan masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Kekal di dalam api neraka. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah ketika di dunia, menyekutukan Allah, tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau bertauhid, tidak mau menjadi seorang mukmin muslim, maka ancaman Allah sangat jelas, faqad harramallahu alaihi aljannah. Allah haramkan dia dari surga. Artinya sama sekali di akhirat tidak mungkin masuk ke dalam surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim satu orang penolong pun. Ya, ini akidah yang harus kita yakini. Karena sebagian mulai menghembuskan kerancuan di dalam Islam ini bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, masa orang sebaik ini tidak akan masuk surga, masa orang sebaik ini akan kekal di neraka. Ya, jawaban kita, kalau memang dia muslim mati di atas Islam, insya Allah ya akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau baiknya dia ketika di dunia tidak dilandasi iman, tidak dilandasi Islam, ya memilih tidak beragama atau beragama dengan selain Islam, sangat jelas tadi ya, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima kebaikannya itu. Bahwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi, amalannya menjadi hadaan mansura, debu yang berterbangan. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ini sebagai pengingat kita semuanya, nikmat yang sangat besar ketika Allah menunjuki kita kepada Islam ini. Dan nikmat yang sangat besar kita diberi istiqamah di atas Islam ini sampai detik ini. Sehingga dengan keislaman kita, insya Allah amal-amal saleh kita, ya selama ikhlas lillahi ta'ala, selama sesuai dengan tuntunan syariat, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bermanfaat di dunia, sehingga kita mendapatkan ketenangan, ketenteraman, ya rizki, kesehatan, dan juga Allah akan balasi di akhirat kelak dengan yang lebih baik lagi, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, beramal kebaikan, baik dia lelaki maupun wanita, dalam keadaan beriman, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi di dunianya Allah balasi dengan kehidupan yang baik, sehingga merasakan ketenangan, ketenteraman, dada yang lapang, rezeki pun Allah mudahkan, berbarokah, sehat dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi Allah berikan di dunia ini balasan berupa kehidupan yang tenang, tenteram, yang baik. Di akhirat, walana jiziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini. Jadi subhanallah, nikmat yang sangat besar. Di dunia sudah dibalas dengan tadi ya, kelapangan rezeki, tenang, tenteram. Di akhirat kelak ya tetap akan Allah balas dengan yang lebih baik. Allah akan masukkan ke dalam surga nikmat surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terbetik dalam hati seorang hamba, yang nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga barakallahu fikum, ini sekali lagi menunjukkan bahwa sekarang ini kita sedang mendapatkan nikmat yang sangat agung, ditunjukkan kepada Islam, ya, istiqomah di atas Islam. Sehingga sampai pun nanti perbuatan yang kecil, ya, mungkin menurut kita itu kecil, sepele, tidak bernilai, tidak berharga, tapi kalau dilandasi keimanan, dilandasi dengan keikhlasan, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana diucapkan sebagian salaf, ruba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah. Berapa banyak amalan itu kecil mungkin, ya kan, ringan, sepele, tapi menjadi besar dengan niatnya. Ya, dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas keimanan kepada Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya mungkin amalan itu secara orang menilai besar. Ya, berapa harta dicurahkan. Ya. Pikiran pun diporsir di situ untuk membantu sesama dan sebagainya. Sekali lagi, kalau tidak dilandasi iman, tidak akan bermanfaat di akhirat sama sekali. Tidak akan bermanfaat di akhirat sama sekali. Sehingga minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Di dunianya sudah bersusah payah, ya, tetapi di akhirat justru masuk ke dalam api neraka. Sehingga termasuk di sini sebagian ada yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya, adanya wajah-wajah yang khusyuk, amilatun nasibah, beramal dan capek dengan amalannya itu, menunjukkan di dunia dia bukan seorang yang istilahnya leha-leha, anggur, santai, tidak, amilah, beramal, nasibah, capek sampai begitu. Tetapi di akhirat tasla naran hamia, masuk ke dalam api yang sangat panas. Kok bisa? Ya, menurut sebagian tafsir dari ayat ini, karena tadi di dunianya betul beramal tapi tidak dilandasi iman. Tidak dilandasi iman kepada Allah. Ya, dalam surah Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Ini. Jadi tidak dilandasi iman, jadi walaupun di dunianya amilatun nasibah, beramal capek, di akhirat tasla narun hamiyah, masuk ke dalam api yang sangat panas. Wal a'yadu billah. Ini karena tadi amalannya tidak dibangun di atas iman. Maka kembali lagi ini mengingatkan kita tentang betapa agungnya nikmat Islam, nikmat iman. Jamaah yang kami hormati, rahimakumullah. Nah, kemudian di sini tentu juga perkara yang kita ketahui bersama, bahwa seorang yang hendak masuk Islam, itu pertama yang dia lakukan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Nabi, sampai mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi ini pertama ya, ia dilakukan oleh seorang yang hendak masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, berikutnya perkara yang perlu kita ketahui terkait dua kalimat syahadat ini, bahwa tidak semata-mata seorang mengucapkannya, tapi kemudian setelah itu dia nggak paham dan tidak mengamalkan. Ya kan, tidak semata-mata ucapan sudah selesai berarti saya pasti nanti akhirat masuk bisnis, masuk surga. Tidak berhenti sampai situ. Tidak semata-mata mengucapkan, tetapi juga misalnya harus mengamalkan kandungan dua kalimat itu. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu, karena tahu kandungan kalimat ini konsekuensinya apa, memilih nggak mau mengucapkan gitu. Karena paham yang sudah dipersaksikan itu kan ucapan yang setelah itu menuntut perbuatan. Ya, orang musyrikin ketika diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, diajak di dawah oleh Nabi. Musyrikin justru menjawab sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Ataj'alu ilahan ataj'alu alihata ilahan wahida ataj'alu alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah ya dia yaitu Muhammad, apakah kamu hendak menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Ini adalah perkara yang aneh dan mereka. Jadi paham kandungan kalimat bersaksi asyhadu an la ilaha illallah itu konsekuensinya menjadikan sesembahan mereka yang selama ini banyak, Ka'bah saja ketika itu diputeri berhala 360 berhala, mereka punya sesembahan namanya Lata, Uzza, Manat, ya, dan berbagai macam berhala yang lain selama ini mereka agungkan, kasih sesaji, dimuliakan. Ya, kalau ada hajat datang ke situ, kok tiba-tiba ada seorang mengaku rasul mengajak qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa susahnya? La ilaha illallah, ya, selesai gitu. Mereka tahu orang Arab ini ucapan di dalamnya ada kandungannya, konsekuensinya yaitu untuk meninggalkan hal-hal tadi. Ataj'alu alihata ilahan wahida, apakah kamu hendak menjadikan sesembahan yang banyak ini jadi satu saja? Ini aneh, sehingga enggak mau, tidak mau mengucapkan itu. Ya, berarti dari sini kita paham bukan semata-mata diucapkan, tetapi butuh mengamalkan kandungannya. Butuh mengamalkan kandungannya. Nah, ini yang perlu kita paham. Jadi kadang seorang itu sudah lama menjadi muslim, tetapi tidak paham kandungan dari kalimat yang itu menjadi amalan pertama orang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kandungannya apa di sini? Baik, maka di sini kita harus paham. Sehingga harus di atas ilmu tentang kandungannya untuk kemudian kita praktekkan sehingga betul-betul kita menjadi muslim haqqan, muslim yang sejati, betul-betul muslim yang ini akan menjadi penyelamat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan yang pertama yaitu persaksian la ilaha illallah. Ya kan, la ilaha illallah di situ sangat jelas. Kata la ilaha illallah itu terbagi menjadi dua penggalan, la ilaha dan illallah. La ilaha dan illallah. Ya. La ilaha di situ terkandung sebuah makna yaitu makna peniadaan, an-nafyu. Makna apa? Peniadaan, an-nafyu. Artinya dari penggalan la ilaha, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Apapun itu wujudnya, mau yang makhluk hidup maupun benda mati, itu harus kita nafikan semuanya. Itu penggalan la ilaha, terkandung di situ an-nafyu, peniadaan, yaitu apa? Nafyu jami'i ma yu'badu min dunillah, menafikan, meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah, apapun itu wujudnya. Sampai pun la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun, malaikat pun tidak boleh dijadikan sesembahan, nabi pun tidak boleh dijadikan sesembahan. Semua dinafikan, ditiadakan. Sementara penggalan yang kedua illallah, di sini terkandung isbat, penetapan. Penetapan apa? Penetapan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah satu-satunya yang berhak untuk kita tunduk menghamba kepadanya. Itu illallah, isbat, penetapan. Sehingga seorang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah ini berarti sudah siap dia. Dia siap konsekuensinya berupa segala yang diibadahi di muka bumi ini yang selain Allah, dia nafikan, dia tinggalkan, dia berlepas diri darinya. Kemudian hatinya kuat menghunjam keimanan bahwa Allah lah satu-satunya yang ia ibadai, yang ia sembah, yang ia tunduk patuh kepadanya, Allah semata. Ini la ilaha illallah. Sehingga dari an-nafyu dan isbat, pemaknaan yang tadi telah kita singgung, tersimpulkanlah bahwa makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali Allah. Artinya kalau ada yang lain yang disembah juga, berarti itu batil. Kalau ada yang selain Allah diibadai, disembah, berarti itu batil, tidak berhak sebenarnya. Berarti yang melakukannya itu tersesat, berarti yang mengerjakan itu keliru. Nah, ini ya, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadai dengan hak, dengan benar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita pegang kuat-kuat. Jadi kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita meyakini betul dalam hati kita bahwa segala sesembahan-sesembahan selain Allah harus kita ingkari, harus kita kufuri, berlepas diri darinya. Hanya Allah lah satu-satunya yang kita tetapkan sebagai zat yang kita ibadahi dengan benar. Barakallahu fikum. Jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penggalan yang berikutnya dari dua kalimat syahadat, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada sebagian redaksi mungkin kita pernah mendengar juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kan? Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini penting, ada dua pensifatan dalam kalimat syahadat ini, yaitu pensifatan Nabi Muhammad sebagai hamba dan pensifatan beliau sebagai rasul, utusan Allah. Pensifatan sebagai hamba ini untuk membantah pihak-pihak yang di dalam mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam itu terlampau, melampaui batas, hulu, ekstrim di dalam memuliakan Nabi. Maka diingatkan dengan lafaz abduhu. Beliau seorang hamba, hanya seorang hamba, artinya tidak layak untuk diangkat sejauh itu. Terus bagian pihak atau yang sampai mengagungkan para rasul terlampau tinggi. Maka contohnya kaum Nasrani, mereka mengangkat terlalu tinggi Nabiullah Isa alaihissalam sampai dikatakan anaknya Tuhan. Iya kan, anak Tuhan. Karena enggak ada bapak, ya. Lahir hanya dari seorang ibu, Maryam, tanpa seorang bapak, ya. Ini kan tentu mukjizat. Tetapi mereka enggak bisa menempatkan pada tempat yang tepat sehingga dianggap oh ini berarti beliau ini anak Allah. Akhirnya ya diangkat terlampau tinggi, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi telah ingat la tuturuni kama akrabin nasara ibnu Maryam. Kalian jangan mengangkatku terlampau tinggi sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Nah, ini peringatan penting di sini untuk kita semuanya. Betul, Nabi kita Muhammad SAW seorang rasul, seorang nabi, tetapi status sebagai hamba artinya beliau manusia, tidak layak dimintai perintah pertolongan di kuburnya. Wahai Rasulullah, ini sudah sangat keliru. Kemudian ia mengharap berkah dengan mengusap-usap dinding kubur Nabi SAW. Berdoa yang harusnya menghadap kiblat di Masjid Nabawi begitu, ini justru ketika ziarah ke makam Nabi, berdoanya menghadapnya ke makam Nabi. Diseru Nabi, ya Rasulullah, diseru. Diseru itu artinya dipanggil, dimintai dari selain Allah, diusap-usap dindingnya. Ya, ini berarti mendudukkan Nabi di atas kedudukannya. Maka diingatkan dengan abduhu, hamba Allah. Ya, dia hanyalah hamba, dia enggak berhak sampai pada posisi itu. Enggak berhak sampai posisi itu. Ya, maka Nabi dari sini telah mengingatkan la tutruni kama atrafin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan menyikapi diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Di sisi lain, beliau disifati oleh Allah wa rasuluh, rasul. Di sana ada pihak lain yang juga dibantah dengan lafaz wa rasuluh ini karena ada orang-orang yang katanya meyakini beliau utusan Allah, tetapi dengan sabda-sabdanya seolah enggak mau diindahkan. Ini Rasul melarang. Assalamualaikum. Saya tak kerjakan. Ini Rasul mewajibkan. Tak, saya enggak mau mengamalkan. Ya, ini namanya orang yang katanya mengucapkan beliau utusan Allah, beliau Nabi Allah, tetapi tidak mau mengikuti apa yang beliau bimbingkan. Makanya wa rasuluh ini untuk membantah mereka kaum yang tidak, yang apa istilahnya, tidak memberikan penghormatan yang layak kepada Nabi, tidak mendudukkan dengan kedudukan yang layak bagi Nabi. Ini Nabi ini, bukan manusia seperti kita yang kalau berbicara itu kadang benar dan keliru. Bukan seperti kita yang kalau marah ngomongnya A, nanti kalau pas sudah marahnya hilang ganti menjadi B. Ya, ada perurusan apalagi dunia datang ke kita memuji yang sini. Ya, dia berucap salah ke kita, kita marah ke dia, ngomong yang lain lagi. Itu kita. Kalau Nabi SAW pada Rasul, wa ma yantiqu anil hawa, tidak berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, tapi wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Sehingga lafadz Rasul ada syahadat kita mengingatkan bahwa beliau adalah Rasul. Sehingga konsekuensinya empat perkara. Mengingatkan kita bahwa beliau adalah seorang utusan Allah, konsekuensinya empat perkara. Ta'atuhu fima amara, ini yang pertama. Konsekuensi pertama kita mempersaksikan beliau adalah Rasul, satu apa? Ta'atuhu fima amara, kita mentaati segala apa yang beliau perintahkan. Jadi kalau beliau perintahkan apa begitu? Ta'at. Perintah apa lagi? Ta'at. Sehingga dalam hadis beliau telah sabdakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, kerjakanlah semampu kalian. Kerjakan, jadi harus kerjakan. Jangan sebaliknya, dapat hadis sahih berisi perintah, enggaklah, saya enggak cocok dengan yang itu. Loh, cocok enggak cocok kalau itu sahih perintah Nabi, kerjakan. Katanya kita mengakui beliau utusan Allah. Kalau kita mengakui beliau utusan Allah, ada sesuatu perintah dari beliau, kalau di zaman Nabi jelas beliau masih hidup, langsung kita dengar beliau memerintahkan amalkan ini, amalkan itu, lihat langsung. Kalau kita ya lewat hadis, kalau hadis sahih berisi perintah, kerjakan. Berisi perintah, taati, kerjakan. Jangan menimbangnya sesuai hawa nafsu. Cocok ya diamalkan, nggak cocok, wah saya nggak cocok, tinggalkan. Ini kurang mantap di dalam dia mempersaksikan bahwa Rasul adalah utusan Allah. Ini ya, ta'atuhu fima amar, mentaati beliau dalam apa yang beliau perintahkan. Perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan beliau dalam seluruh apa yang beliau beritakan. Jadi kalau isinya berita, bedakan ya perintah dengan berita. Kalau perintah kan kita ada harus mengamalkan gitu. Kalau berita ya sekedar berita, Rasul ceritakan ini, ceritakan itu. Kalau isinya berita, itu sahih dari Nabi, kita harus membenarkan, meyakini bahwa pasti berita itu benar. Baik itu berita tentang kaum-kaum terdahulu, ya kan, kaum-kaum terdahulu, ataupun berita nanti yang akan datang, tanda-tanda hari kiamat misalkan, ya kan, tanda-tanda hari kiamat. Juga misalkan berita beliau tentang kondisi alam barzakh, mayit itu akan didudukkan, ditanyai tiga perkara. Ya, kalau dia bisa menjawab, nanti kuburnya diluaskan. Wah, sekali seluas mata memandang. Dan kalau dia tidak bisa menjawab, akan dihimpit kubur tersebut, sehingga tulang-tulangnya saling berselisih. Ini harus diyakini karena itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahih. Jangan sampai seorang Muslim justru mengedepankan akalnya. Tak mungkin. Buktinya ditaruh kamera di kuburan sama saja seperti itu. Mana? Gak ada tambah sempit, gak ada tambah besar, sama seperti itu. Ini contoh seorang yang tidak, ya, tidak benar dalam bersyahadat. Kalau dia mengakui Rasul adalah utusan Allah, itu pasti khabar dari beliau itu benar. Kita harus meyakini. Ya, dalam hal ini contohnya tadi alam barzakh, itu kan sudah beda alam. Sekarang kita alam dunia. Itu alam kubur, alam barzakh. Dia gak bisa dilihat pakai kamera sembunyi-sembunyi begini. Karena kalau bisa ditangkap pakai kamera, semua waktu masuk Islam, ujiannya sudah gak ada lagi iman terhadap hal gaib. Ya kan? Nih, lihat orang akhir nih. Tuh kan, kuburannya jadi luas. Ya semua jadi masuk Islam semua nanti. Gak ada hikmah ujian untuk beriman dengan hal gaib. Gak bisa ditangkap oleh indera, tapi ini diberitakan melalui wahyu, percaya atau tidak. Kalau percaya berarti mukmin, kalau enggak percaya dia memiliki jalan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tasdiqu fi ma akhbar, segala yang diperintahkan Nabi kita harus membenarkan, yakin bahwa itu mesti benar. Nah, kadang ini kita juga keliru dalam hal ini, kebablasan. Artinya kebablasan apa? Riwayat-riwayat yang di situ sebenarnya enggak jelas. Ya, kalau ditinjau secara ilmu hadis itu bukan hadis sahih. Itu diyakini. Itu diyakini. Padahal itu secara riwayat itu bukan sahih dari Nabi. Di sini makanya kita pilih ini. Kalau itu memang riwayat sahih, walaupun mungkin secara akal kurang bisa diterima, selama sahih, misalkan riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ya, atau di dalam Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan pernah diteliti bahwa itu riwayat yang sahih, nah itu diterima. Cuma kadang tadi banyak kisah-kisah yang itu tidak jelas periwayatannya, itu langsung ditelan mentah-mentah, kita harus meyakini, mengimani ini. Ini enggak benar. Contoh misalkan sebagian menyampaikan bahwa yang ini bukan dari hadis, tetapi mereka meyakini bahwa yang namanya guru agama itu bisa melindungi murid-muridnya. Itu di hari kiamat nanti guru agama itu berdiri di pintu neraka. Berdiri di pintu neraka, kalau muridnya mau dimasukkan ke neraka, stop. Ini murid saya dulu di sini. Ini tempatnya surga. Nah, di sini tempatnya. Datang lagi muridnya, wah ini bukan, ini murid saya. Sehingga kata sebagian guru agama itu nanti justru terakhir masuk surga, karena dia akan menjaga muridnya dulu, ya, di pintu neraka berdiri. Kalau itu muridnya di dunia ini, mana? Tak di sini, yang tempatnya di surga sana. Mana ada hadis seperti ini terkait ya, hari kiamat muda seperti enak sekali, tinggal seperti itu. Padahal kalau yang dari hadis Nabi itu Rasul sendiri sampai memperingatkan kepada keluarga-keluarganya. Ya ma'syarul Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, ishtaru anfusakum la tughni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian bangsa Quraisy, beliau kan dari Quraisy, sehingga ini kerabat-kerabat beliau sini. Bebaskan diri kalian dengan beramal saleh. Artinya selamat di akhirat kelak. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah sedikit pun. Jadi gak gara-gara kekerabatan terus nanti, woi kerabat saya masuk surga, ini kerabat saya masuk surga, enggak. Sampai secara khusus disebutkan di situ, ya putri beliau namanya dipanggil, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a. Woi Fatimah putri Muhammad, mintalah dariku apapun yang kamu mau tentang harta dunia. Tetapi kalau akhirat, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari Allah sedikitpun. Jadi kalau urusan dunia bisa. Ibarat kita zaman sekarang, ya, bilang pak, ya, minta uang buat jajan berapa? 5 ribu. Bisa. Itu dunia. Kalau akhirat, la ughni anki min Allah syai'a, kata Nabi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu di akhirat sedikitpun. Kalau dia amal salah, dia bisa masuk surga. Kalau memilih jalan kekufuran atau maksiat kepada Allah, disiksa. Walaupun mungkin bapaknya orang saleh, ya gurunya orang yang saleh, temannya orang yang saleh, kalau dia memilih jalan kekufuran, jalan terus bermaksiat kepada Allah, enggak bisa selamatnya. Ya, jadi kembali berita-berita kalau sumbernya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita imani. Kita yakin. Tapi kalau yang tidak jelas, kalau itu perkara gaib, ya jangan sampai kita mengimaninya. Perkara gaib itu mengimaninya kalau jelas beritanya, apakah dari Quran atau hadis yang sahih, itu kita iman. Tapi kalau perkara gaib tadi hanya katanya sumbernya tidak jelas, tidak boleh kita mengimaninya. Namanya ada khurafat. Ya, khurafat mengimani hal-hal yang seperti itu yang tidak ada landasan dalilnya. Kemudian juga berikutnya konsekuensi yang ketiga dari kita mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah, yaitu ijtinabu ma naha anhu, menjauhi segala yang beliau larang. Kalau berikan terkait perintah kita hati, kalau larangan kita harus jauhi. Begitu kita mendapati Rasul melarang ini, jauhi, larang ini, jauhi, larang ini, jauhi. Kata Nabi, mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian darinya, jauhi. Jadi kalau ada larangan, kita harus siap menjauhinya. Ada larangan lagi, siap menjauhinya. Itu bukti konsekuensi kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah wa la yu'badallah illa bima syara'a. Tidaklah mengibadai Allah kecuali dengan tuntunan syariatnya. Tidaklah mengibadai Allah kecuali dengan tuntunan syariatnya. Jadi apa yang beliau contohkan, beliau syariatkan, ya itu yang kita jalan. Makanya seperti sholat saja sangat jelas. Rasul sabdakan, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Haji pun demikian, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Jadi yang namanya ibadah itu sesuai syariat yang ditentukan beliau. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa yang beliau contohkan kita ikuti, apa yang tidak beliau kerjakan kita tidak kerjakan, sesuai tuntunan syariat. Nah, di sisi lain di sini juga kita menjadi bukti tahu kekeliruan sebagian pihak yang mereka mengatakan kalau seorang yang sudah sampai tingkatan hakikat itu tidaklah terikat dengan syariat Muhammad katanya. Kalau sudah sampai tingkatan hakikat, kata mereka, bukankah kita ibadah, sholat, puasa, zakat, haji itu agar hati kita ingat Allah, agar kita tuh tahu harus menghamba kepada Allah. Ini kalau sudah sampai tingkatan yang tinggi, sehingga tiada lagi yang dipikirkan kecuali Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Segala yang terjadi di bumi ini semua kehendak Allah. Betul-betul terus dia yakin dia telah menjadi tingkatan wali yang sangat tinggi. Boleh tidak terikat dengan syariat yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada tingkatan syariat, ada tingkatan hakikat yang berbeda. Ini juga keliru. Siapa yang paling kenal dengan Allah kalau bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang setelahnya, setelah itu yang paling dekat dengan Allah kalau bukan Khulafaur Rasyidun? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka tentu tingkatannya paling tinggi dari segala para wali. Wali yang paling tinggi tingkatannya mereka-mereka ini. Karena mereka para sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat ini. Yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul faham dengan segala nama-nama yang husna, asmaul husna, faham dengan sifat-sifat Allah. Tapi kita saksikan tetap terikat dengan syariat Nabi, sholat jamaah, sholat jamaah. Ya. Sampai sahabat Umar ketika itu menjadi Amirul Mukminin, menjadi imam, ditusuk dari belakang. Sholat jadi imam. Bukan yang katanya sebagian pihak kalau sudah tingkatan makrifat nggak perlu sholat. Kamu melihatnya saya nggak sholat, tapi sebenarnya saya sholat di Masjid Haram. Ya, nah, ini kita nggak dapati para sahabat seperti itu. Semua mengamalkan syariatnya Nabi. Waktunya sholat, sholat. Bahkan sampai ketika itu memang dijadikan sebagai tolak ukur. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kita mengetahui siapa yang munafik, ya siapa yang tidak sholat jamaah. Jadi kalau ada sholat, itu munafik itu. Nah terus sabar dulu, jangan-jangan dia wali, makanya tidak sholat jamaah. Enggak. Justru kalau memang dia betul-betul wali, dia akan sholat berjamaah. Betul-betul lebih menjaga sholat jamaah. Karena wali itu sebagaimana Allah firmankan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina taqaw wa kanu ya Allah. Jadi orang-orang yang ketahui sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah tidak ada rasa takut mereka dan tidak pula mereka itu bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Iman dan bertakwa itu yang namanya wali seperti itu. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Jadi semakin kuat kewaliannya itu kalau kita lihat justru semakin semangat ibadah. Nah, sholat terdepan misalkan, sholat berjamaah, yang lain belum sampai masjid sudah sampai masjid, kan begitu. Sholatnya khusyuk, zikirnya rutin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi konsekuensi daripada kita mengakui Muhammad adalah utusan Allah, mentaati perintahnya, kemudian membenarkan berita-beritanya, menjauhi larangan-larangannya, dan beribadah kepada Allah sesuai tuntunan syariatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada kekeliruan, semua dari kekurangan ilmu kami pribadi dan juga dari syaitan, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.